الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على النبي الكريم المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين ثم أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلموشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار والعياذ بالله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله sama-sama kita panjatkan puji dan syukur kepada Allah Azza wa Jalla atas limpah kurnianya atas taufik dan hidayahnya sehingga kitaInsyaAllah dengan izin Allah Subhanahu Wa Taala berada di atas siratul mustaqim dan semoga Allah Subhanahu Wa Taala memelihara kita dalam atau di atas siratul mustaqim hingga ke akhir hayat kita. Dan alhamdulillah Allah Subhanahu Wa Taala apabila inginkan kebaikan untuk hamba-hambanya, nescaya Allah Subhanahu Wa Taala akan memberikan mereka kefahaman di dalam agama Allah Subhanahu Wa Taala, sebagaimana yang disabdakan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam.Man yuridillahu bihi khairan yufaqihhu fiddin. Bagi siapa yang Allah SWT inginkan kebaikan untuknya, Allah akan memberikannya kefahaman di dalam agama. Dan kefahaman di dalam agama Allah SWT tidak lain dan tidak bukan melainkan dengan menuntutnya dengan susah payah daripada ahli-ahlinya. Dan alhamdulillah pada malam ini insyaAllah kita teruskan pembahasan kita di dalam kitab Fiqh Sunnah, di dalam bab atau kitab Al-At'imah, iaitu makanan-makanan, di mana telah kita bintangkan pada pelajaran yang lepas tentang beberapa makanan ataupun haiwan darat yang dibenarkan oleh syariat untuk seseorang itu memakannya dengan nas-nas daripada Al-Quran ataupun hadis-hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, iaitu antaranya adalh binatang ternakan, iaitu seperti lembu, unta, kambing dan sebagainya, di mana telah kita bawakan dalil-dalilnya daripada Al-Quran dan juga daripada hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Telah kita baca hadis tentang dibenarkan kita memakan biawak, baik, dan walaupun kita geli memakan biawak, tetapi tidak bermakna apa yang kita geli itu adalah haram dalam syariat. Kemudian telah kita bacakan juga hadis tentang ad-dubba', iaitu hayyina, iaitu sejenis anjing seperti anjing hutan, di mana kita telah baca hadis-hadis bahawa Nabi SAW membenarkan kita memburunya dan juga memakannya. Dan Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala telah menceritakan bahawa pada zaman beliau, orang-orang di kota Mekah masih lagi menjual beli daging hayyina di antara Bukit Safa dan Marwah, dan tidak ada yang mengingkari perkara tersebut. Jadi demikianlah, binatang tersebut dahulunya ada di kota Mekah, ada di Madinah, bahkan di Semenanjung Arab. Tapi sekarang kalau kita cari tak susah dan nak jumpa, hampir dah pupus. Kata ulama sebabnya adalah pada zaman dahulu binatang-binatang ini datang daripada kawasan Afrika, tetapi apabila telah dibukanya Suez Canal tersebut, maka mereka dah tak boleh berhijrah ke kawasan Arab, sebab itu dah tak jumpa lagi binatang-binatang ini di sana. Tetapi pada zaman dahulu banyak binatang ini, hyena dan seterusnya, tetapi dan orang-orang Arab menganggapnya sebagai satu tangkapan buruan atau daging yang lazat yang mereka hadiahkan antara satu dengan yang lain. Adapun untuk kita, kalau kita tak biasa, tak bermakna ia haram dan kita pun tak dipaksa untuk memakannya. Dan kita juga telah membaca hadis tentang binatang-binatang yang diperintahkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam untuk kita membunuhnya di dalam tanah halal maupun di tanah haram, iaitu lima perkara yang merusakkan, antaranya tikus, ular, burung gagak dan juga kalajengking dan anjing yang ganas yang mengganggu orang sehingga orang tidak dapat berjalan apabila dia ada. Jadi kata ulama, bila Nabi SAW memerintahkan kita membunuhnya, ini bermakna ia tidak halal dimakan. Ia tidak halal dimakan, kerana kalau kita boleh memakannya, kita tak bunuh, tapi kita sembelih ataupun kita makan. Baik. Dan juga apabila dibenarkan kita membunuhnya di tanah haram, sedangkan kita tahu bahawa tidak dibenarkan kita membunuh binatang di tanah haram, walaupun ia halal dimakan daripada binatang buruan. Kalau kita jumpa burung atau kita jumpa rusa, arnab di tanah haram, kita tidak dibenarkan memburunya dan memakannya, berdosa besar. Dan kita bukan hanya berdosa besar, tapi kita dikenakan kafarah, kena bayar satu ganti, di mana gantinya adalah binatang yang seumpama, yang serupa dengan apa yang kita bunuh tersebut. Baik. Jadi ini di tanah haram. Tapi bila Nabi SAW perintahkan kita membunuh tikus, ular, gagak, kalajengking dan anjing ini, maka menunjukkan bahawa ia tidak boleh dimakan, bahkan dibunuh. Baik. Kemudian tentang ulat yang terdapat di dalam makanan ataupun buah-buahan, sayur-sayuran, telah kita terangkan bahawa asalnya kita memang tidak makan ulat. Ini termasuk serangga-serangga atau binatang-binatang yang menjijikkan, memang tak dimakan. Tetapi dikecualikan jika ia, yakni ulat-ulat ini, datang daripada makanan-makanan yang bersih, yang suci, seperti buah-buahan, sayur-sayuran ataupun kurma, di mana ia keluar daripada buah-buahan ini yang ia bersih. Kalau kita makan, tidak mengapa, bukan kita makannya secara macam makan, tak maaf, macam makan mie lah. Tapi memang kita makan kurma, dia memang ada dekat dalam. Jadi di sini ulama' telah menggunakan satu kaedah, iaitu at-tabi' at-tabi', iaitu yang mengikut, mengikut. Yang mengikut, mengikut. Maknanya hukum yang mengikut itu adalah seperti apa yang dia ikut. Jadi kalau kurma tu ada cacing atau ada ulat, ulat itu mengikut apa yang diikuti, iaitu kurma tersebut. Jadi apa hukum makan kurma? Halal. Dan apa hukum makan ulat yang ada dalam kurma? Kita katakan kalau dia mengikuti kurma, hukumnya hukum kurma dan seumpamanya. Jadi kata tersebut tidak dimakan secara apa? Secara kita katakan sebarangan, melainkan yang kita sebutkan tadi, jika datang daripada makanan-makanan yang halal dan bersih. Tetapi walau bagaimanapun, sebahagian ulama berpendapat lebih baik kita membersihkannya, jangan dimakan. Sebagaimana pendapat mazhab Hambali, wallahu a'lam. Baik. Dan di situ juga berkenaan dengan sebahagian binatang lain yang mungkin serupa dengan sebahagian binatang yang dilarang kita makan ataupun yang jijik, seperti memerang, beaver. Jadi beaver ini kata ulama boleh dimakan, mereka menaskannya, sebab walaupun dia seperti tikus bentuknya, tapi dia lain daripada tikus. Dan binatang memerang ni dia bijak, dia boleh buat rumah dan ada pintu masuk dan pintu escape-nya yang orang tak nampak. Dan begitu juga ada mengatakan tupai juga boleh dimakan. Dan kerana ianya memakan yang bersih saja. Baik, jadi tentang memakan burung. Pada malam ini kita akan sambung dalam muka surat 102, bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, "Ma min insanin qatala usfuran fama fawqaha bighairi haqqiha illa sa'alahu Allahu ta'ala anha. Qila ya Rasulullah, wa ma haqquha? Qal yadbahuha fa ya'kuluha wa la yaqta'u ra'saha yarmi biha." Yang maksudnya, tidak ada seorang manusia yang membunuh burung kecil dan yang lebih kecil daripadanya. Terjemahannya lebih besar, tapi yang lebih kecil daripadanya, dengan tanpa haknya, kecuali Allah menanyakannya tentangnya. Dikatakan, "Wahai Rasulullah, apakah haknya?" Ini hak burung tu. Beliau menjawab, "Menyembelihnya, kemudian dimakannya, dan tidak dipotong kepalanya lalu melemparnya." Hadis ini diriwayatkan oleh An-Nasa'i. Jadi apa faedah daripada hadis ini? Bahawa kalau kita membunuh burung seperti burung pipit ataupun yang kecil daripada itu ataupun yang samalah, sebab fama fauqaha, walaupun daripada sudut zahirnya macam yang lebih besar daripadanya, tapi dalam Al-Quran Allah SWT kata innallaha la yastahyi an yadriba matalan ma ba'udatan fama fauqaha. Artinya sesungguhnya Allah tidak malu untuk memberikan perumpamaan seperti ba'udatan, nyamuk, seekor nyamuk, fama fauqaha, ya ataupun yang sekecil daripada itu. Maksudnya kalaulah perumpamaan itu untuk menunjukkan, menerangkan kebenaran sebagai hujah, maka walaupun ia binatang yang mungkin jijik dan hina di pandangan mata manusia seperti seekor nyamuk ataupun yang lebih kecil daripada itu, Allah tak malu nak buatkan perumpamaan dalam kitabnya Al-Quranul Karim. Jadi di sini juga tafsirannya seperti itu. Kalau kita bunuh seekor burung seperti pipit, usquran ataupun yang lebih kecil daripada itu, Allah mesti akan tanya, kenapa engkau bunuh? Melainkan illa bi yani bi ghairi haqqiha, kalau kita bunuh bukan dengan haknya. Bila ditanyakan kepada Rasulullah SAW apa haknya, maka jawab Nabi SAW yadbahuha, maknanya hendaklah dia menyembelih burung tersebut. Kemudian apa? Dimakan. Jadi kalau bukan untuk makan, kita tembak-tembak aja, campak batu dan sebagainya, tak untuk dimakan, maka kita akan ditanya oleh Allah SWT dan kita tak dapat jawab, kita akan disiksa. Baik, kerana ia berdosa. Jadi boleh atau tak boleh kita makan burung pipit dan sebagainya? Kalau kita sembelih dan makan, jawabnya boleh. Dan jangan kita potong kepalanya kemudian kita kita jual. Ya, tak boleh kita jual. Kita tak boleh potong kepala lalu kita buang. Jadi mesti kalau kita nak makan, maka boleh kita tangkap dan sembelih. Jadi demikianlah termasuk burung merpati dan seterusnya, binatang ini, burung-burung yang kecil. Jadi hadis ini nas. Dan sebahagian sahabat bersama-sama dengan Rasulullah SAW memakan daging ayam. Disebutkan kat sini kalkun, Allah alam daging ayam apa ni. Tapi kalau daging ayam aja memang Nabi SAW pernah makan di Madinah. Baik, cuma kalau orang tanya macam mana di Madinah boleh ada ayam, mana datang ayam di padang pasir. Sebenarnya ada macam-macam binatang di Madinah. Kalau kita kalau tahu baca sejarah, kawasan Madinah ni adalah kawasan yang subur. Dan telah lama penduduk-penduduk yang berdiam menghuni di kota Madinah ini datang daripada golongan orang-orang Al-Yahudi. Orang Yahudi datang daripada Yaman, datang daripada Syam. Dan orang-orang Yahudi datang dari kawasan-kawasan peternakan, ya, dan juga pertanian. Jadi mereka membawa ilmu-ilmu, pengalaman-pengalaman mereka menternak dan sebagainya yang mereka bawa daripada negeri-negeri subuh, dari Syam dan seterusnya. Jadi mereka lakukannya di Madinah. Sebab itu mereka amat berpengaruh di kota Madinah sebelum datangnya Islam. Begitulah, demikian sehingga kan apa ni, bila zaman Nabi SAW, binatang-binatang ini semua sudah ada. Lembu pun diketahui. Padahal lembu bukan asal daripada situ. Nah, jadi kemudian yang berikutnya dalam bab makanan-makanan ni, yang dinyatakan oleh syariat bahawa dia haram. Jadi tadi keterangan yang dikatakan oleh syariat dia halal. Yang diharamkan berupa makanan dalam kitab Allah terbatas pada 10 hal. Iaitu seperti yang dikatakan dalam firman Allah Subhanahu Wa Taala, "A'udzu billahi minasyaitonir rajim." حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل لغير الله به والمنخنقة والموقوذة والمتردية والنطيحة وما أكل السبع إلا ما ذكيتم وما ذبح على النصب وأن تستقسموا بالأزلام ذلكم فسق. Dalam surah Al-Maidah dijelaskan 10 perkara, 10 makanan yang tak boleh kita makan secara detail pada awal surah Al-Maidah, iaitu hurrimat alaikumul maitatu, telah diharamkan bagi kamu memakan, yang pertama al-maitah iaitu bangkai, wadam darah. Telah diterangkan darah yang mengalir, yang memancut. Adapun darah yang telah keluar setelah kita sembelih tapi masih ada sisa-sisanya di urat-urat, daging dan seterusnya dalam perut, juga tak najis dan tidak apa? Tidak haram. Walahmul khinzir, dan daging khinzir, dan apa yang disembelih bukan dengan menyebut nama Allah. Wa ma uhilla li ghairillahi bih, ataupun bukan kerana Allah Subhanahu wa taala, seperti disembelih kerana patung-patung, kerana nabi, kerana wali dan sebagainya, haram walaupun disembelih. Baik, yang dicekik, kemudian binatang, wal munkhaniqah, yang dicekik, wal mauqudatu, yang dipukul dengan benda yang keras, wal mauqudha, seperti binatang yang dipukul dengan kayu tongkat, wal mutaraddiyatu, dan yang jatuh daripada tempat yang tinggi. Kita dapati dia dah mati kerana jatuh daripada tempat yang tinggi. Wan natiha, yang ditanduk, sama ada ditanduk oleh binatang lain ataupun jenis dia juga. Wa ma akala sab', yang kita jumpa telah dimakan oleh binatang buas. Illa ma zakkaitum, melainkan, yakni binatang-binatang ni tak boleh dimakan, melainkan kita jumpa dia masih hidup lagi, kemudian zakkaitum, kamu sempat sembelih. Bismillah, kamu pun sembelih. Jadi dia belum mati lagi. Baik. Wa ma dhubiha 'alan nusub, dan apa yang disembelih untuk berhala. Wa antastaqsimu bil azlam, dan kamu mengundi nasib dengan anak panah. Zalikum fisq, dan yang demikian itu adalah kefasikan, maksiat keluar daripada ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi inilah perkara yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala secara detail. Adapun terdapat ayat-ayat lain di dalam surah Al-Baqarah, surah Al-An'am, di mana disebutkan hanya ada 4 makanan yang diharamkan, seperti firman Allah Subhanahu wa taala, kulla ajidu fima uhiya ilayya muharraman ala ta'imi yat'amuhu illa an yakuna mayta aw daman masfuhan aw lahma khinzir fa innahu rijsun aw fisqan uhilla li ghairillahi bih. Katakanlah aku tidak jumpa di dalam apa yang diwahyukan kepadaku haram bagi seseorang yang nak makan memakannya, melainkan 1, 2, 3, 4, iaitu darah, iaitu bangkai darah, daging khinzir, dan apa yang disembelih bukan kerana Allah Subhanahu wa taala. Tapi dalam ayat ini ditambah lagi. Jadi ikut kaedah usul fiqh, kita kalau jumpa dalam satu-satu ayat menyebutkan sebahagian, kemudian dalam ayat lain menambah lagi, apakah kita katakan ada pecanggahan antara dua ayat ini, lalu kita ambil satu, kita tinggalkan satu, maka jawab kita tidak. Di dalam usul fiqh, kaedah usul fiqh, bahawa apa yang ditambah dalam ayat-ayat lain itu adalah tambahan daripada syarak, dan ia diterima kerana dua-duanya datang daripada syariat. Jadi mula-mula diharamkan 4 aja perkara, kemudian ditambah lagi selepas itu. Dan lepas itu Nabi SAW tambah lagi dalam hadis-hadis Nabi SAW barang-barang yang diharamkan. Jadi tak sepatutnya lah kita mengambil daripada Al-Quran sebahagian, kita tinggalkan sebahagian. Jadi demikianlah perinciannya secara global seperti yang disebutkan dalam firman-Nya, yang Allah SWT telah yang tadi kita bacakan tadi daripada ayat surah Al-An'am, yang 4 perkara saja. Kemudian datang surah Al-Ma'idah lebih panjang lagi. Dan buat pengetahuan, surah Al-An'am itu surah Makkiyah, jadi lebih awal turunnya berbanding dengan surah Al-Ma'idah yang menyebutkan 10 perkara yang diharamkan. Jadi tidak ada kontradiksi. Satu mula-mula macam ini 4, lepas itu tambah lagi. Kemudian berkenaan dengan menyembelih dengan tidak menyebutkan nama Allah SWT, ini menunjukkan bahawa syarat diterima halal dimakan satu binatang itu adalah ia disembelih, dan disembelih dengan menyebut nama Allah atasnya. Yang ini kita baca Bismillah. Ya, kalau tambah lagi Allahu Akbar sebagaimana dalam sunnah, itu lagi baik. Dan siapa yang baca bismillah? Orang yang sembelih itulah yang baca. Sebab itu kita hairan ada orang yang tanya, apa hukumnya ustaz kalau seorang tu sembelih kambing tu tapi dia tak baca bismillah, orang sebelah dia kawan dia yang baca bismillah, sarap. Pelik juga, kenapa tak macam gitu? Dia sembelih, dia lah yang baca. Kenapa mereka kata gitu? Sebab mereka nak tanya, ustaz, kita nak buat majlis kurban seperti biasalah hari raya haji. Kita nak jemput orang-orang bukan Islam menyaksikan ibadat kita. Kita jemputlah siapa-siapa kan, orang-orang bukan Islam kat masjid. Lepas tu kita lah kasih dia testing apa, kasih dia apa, rasakan sembelihan tu lah, supaya kita lebih berharmoni. Jadi dia sembelih, mana dia boleh baca bismillah? Dia baca bismillah 10 kali pun mesti tak sah punya, pasal dia bukan Islam. Orang tahu tu. Jadi dia tanya ustaz, boleh tak dia sembelih je tapi imam yang baca bismillah? Ya Allah, apa agak jawapannya? Jadi ini masalah, kemusykilan ni bukan kita bawa, bukan ulama bawa. Ini awak yang bawa, awak yang buat kerja tak betul ni bawa dalam masjid. Semata-mata nak hormudi dan sebagainya, sanggup macam gitu. Apa yang cerita? Jadi apa kata kita? Bila kita faham, syariat mengatakan, pertama sekali, yang sah sembelihnya adalah orang Islam. Orang apa? Orang Islam. Kemudian yang belum baligh tu pun kena tengok. Kalau dia belum memayis, tak tahu apa-apa, ambil pisau sembelih, sah ke tak sah? Walaupun baca bismillah, tak sah juga. So, ibadat tak diterima daripadanya, begitu juga dengan sembelihan. Kalau belum baligh tapi dah memayis, maknanya dia solat pun betul, bolehlah kita kata. Ini kan orang yang bukan Islam, yang tak beriman pada Allah SWT, tak ada sembelih, lepas tu bismillah yang dibacakan oleh orang lain. Besok kita letakkan kaset recorder sudah, bismillah, orang lain sembelih. Bahkan itu permasalahan yang kedua. Sekarang ini ramai yang membahaskan tentang syarikat-syarikat yang mengeluarkan binatang-binatang sembelihan untuk makanan orang ramai, khususnya masyarakat Islam, ayam-ayam. Jadi mereka katakan kalau kita satu-satu nak kena sembelih, betul tak? Banyaklah ada punya tukang sembelih. Kemudian semua nak kena orang Islam, lepas tu nak kena baca bismillah, leceh ni. Apa kita buat? Kita pakai mesin sudah ada jalan gitu kan, potong, kita ada recorder, surround speaker, baca bismillah. Boleh ke tak boleh? Sebahagian ulama dah kata boleh pun, kerana mudahlah, kerana itulah dan ini, sampai kata ada khilaf baca bismillah tu syarat ke tak syarat. Jadi kalau kita faham maksud daripada syariat adalah kita jadikan dia satu ibadat, kita sembelih dan baca bismillah. Kalau kita lihat Al-Quran, Walaupun sama saja sembelihnya, semua cukup airnya, darahnya keluar sampai dah tak ada tinggal lagi dalam badan binatang tersebut, bersih lah. Tetapi Allah kata kalau tak disebut nama Allah, ataupun disebut nama selain Allah, ataupun disebut nama Allah dengan nama lain, dengan nama Allah, dengan nama Muhammad, tidak sah. Walaupun bendanya sama, tidak halal, dah jadi bangkai dan kena buang. Kerana ini masalah ibadat. Masalah ibadat. Sedangkan Rasulullah SAW pernah ditanya oleh seorang lelaki, orang ini mau menyembelih seekor unta di Buwana. Di mana? Di satu tempat namanya Buwana, Wadi Buwana. Kemudian Nabi SAW tanya, hal kana fiha, hal kana fiha sanamun min asnamil jahiliyah, apakah pernah ada di Wadi Buwana itu patung-patung daripada patung-patung jahiliyah? Maka jawab lelaki tersebut, tak ada. Kemudian Nabi SAW tanya lagi, hal kana fiha aidun min a'yadihim, apakah ada dahulu di Wadi Buwana ini tempat mereka dulu mereka ada mengadakan perayaan-perayaan jahiliyah? Maka kata lelaki itu, tak ada. Maka Nabi SAW pun berkata, aufi binadrik fa innahu la wafa'a li nadrin fi ma'siyatillah au fi ma la yamlikuhu ibnu adam. tunaikanlah, sempurnakanlah nazarmu. Sebenarnya nak nazar, nak sembelih binatang dekat buwana. Sempurnakanlah nazar kamu, kerana tidak ada penyempurnaan untuk satu-satunya nazar di dalam maksiat kepada Allah, ataupun kita bernazar yang kita tak milikinya. Jadi kalau kita lihat hadis ini dikeluarkan dalam kitab Tauhid oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah taala, menerangkan tentang apa, orang ini nak sembelih di satu tempat, dia bernazar. Nazar hukumnya wajib, kita sempurnakan. Nabi SAW tanya dahulu, dulu ada tak patung? Bukan sekarang ada patung, dulu ada tak patung? Tak ada. Dulu ada tak mereka ada sambut mereka punya festival-festival, perayaan-perayaan jahiliyah? Dulu, kalau sekarang ada lagi teruk. Dulu pun tak ada. Nabi SAW, kalau dulu ada pun Nabi SAW maknanya tak akan benarkan. Menunjukkan apa? Tempat yang terdapatnya kesyirikan, pengagungan kepada selain Allah SWT, walaupun dia akan sembelih kerana Allah, dia akan baca nama Allah, tapi Nabi SAW tak akan benarkan kerana dia maksiat. Apalagi kita sembelih bukan dengan baca nama Allah, radio ataupun kaset yang baca, ataupun disembelih oleh orang bukan Islam, Pak Imam yang baca Bismillah. Ini dah terlampau, dah melampau sangatlah. Kita kalau nak harmoni macam ini, saya takut besok lusa dia semayang pula, jadi imam. Enam. Jadi itu berkenaan dengan hukum binatang yang disembelih, mestilah kerana Allah dan menyebut nama Allah atasnya. Kemudian yang ulama khilaf adalah kalau kita terlupa membaca bismillah, itu ada sisi pendapat, ada kata dimaafkan kalau dia lupa, ada yang kata tidak dimaafkan walaupun dia lupa. Kita kata ni syariat, apa ni, ada satu pemberatan ataupun penekanan terhadap membaca nama Allah apabila kita menyembelih satu-satu binatang. Baik, kemudian pembahasan berikutnya, potongan dari binatang yang hidup. Setelah itu menyusul pengharaman potongan dari binatang yang masih hidup. Berdalil kepada hadis dan diriwayatkan oleh Abu Wahid Al-Laitsi atau Abu Waqid Al-Laitsi radhiyallahu anhu, dia berkata, berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ma quti'a minal bahima wa hiya hayyatun fa huwa maitah. Rawahu Abu Daud wa Tirmizi wa hasanahu. Maksudnya apa yang dipotong dari binatang ternak yang hidup sedangkan binatang itu masih hidup dihukumkan sebagai bangkai, maka dia bangkai, fa huwa maitah. Dan para ulama fiqh, kata Imam At-Tirmizi, mengamalkan hadis ini. Jadi binatang ni binatang yang halal dimakan kalau kita sembelih. Kambing, kalau kita sembelih halal kita makan dagingnya. Tapi hidup-hidup kita potong pipi dia, kita potong ekor dia atau peha dia, halal atau tak halal? Baik. Jadi mungkin kalau orang tak ada dalil ini, mereka katakan halal lah, apa salahnya dia? Kalau kita nak makan semuanya baru kita sembelih. Ini kita nak pegang pehanya, tak boleh ke kita ambil peha dia aja? Nabi SAW dalam hadis ini menghukumkannya sebagai apa? Sebagai bangkai, tak boleh kita makan. Dan terdapat pengecualian di dalam masalah ini. Yang pertama adalah bangkai ikan dan belalang. Jadi kalau bangkai ikan dan belalang hidup-hidup pun kita boleh makan, kalaulah kita nak makan apa dia panggil tu, ekor ikan, kalau belalang kepak dia, dia punya kaki, kalau tak payah kita pun hidup-hidup pun boleh. Kenapa? Sebab Nabi SAW bersabda, uhillat lana maitatani wa daman, ammal maitatani fal hutu wal jarad, wa ammad damani fal kabidu wat tihal. Dihalalkan untuk kita dua bangkai dan dua darah. Adapun dua bangkai iaitu ikan dan belalang. Adapun dua darah adalah hati dan limpa. Jadi dikecualikan daripada dua bangkai ini, kita boleh makan dia secara bangkai ataupun kita makan dia hidup-hidup. Jadi tak payah nak sebelih-sebelih, tak payah nak potong kepala ikan tu, ataupun tak payah kita nak putuskan kepala belalang. Ini sekali satu lagi serangga lah yang dikecualikan kita memakannya. Tapi tak maknanya kita mesti makan belalang. Jadi dia halal dimakan. Nabi dan para sahabat pernah pergi dalam peperangan, mereka tak makan selain apa? Selain belalang saja. Nah. Adapun cicak, boleh tak kiaskan dengan belalang? Ada orang nak makan cicak, boleh tak? Kenapa tak boleh? Sebab ada perintah untuk membunuh cicak. Ada perintah untuk membunuh cicak, dapat pahala membunuh cicak. Cuma kita bunuh, jangan kita seksa cicak tu. Kata Nabi SAW, siapa bunuh dia sekali pukulan, dapat pahala banyak. Kalau tiga kali, kurang sikit. Maknanya nak bunuh ni pun kita kena ihsan dalam pembunuhan. Wa idza qataltum fa ahsinul qitlah. Bila kau membunuh, maka berlaku ihsan dalam pembunuhan. Wa idza dzabhtum fa ahsinul dzabhah. Apabila kamu nak menyembelih binatang pun, hendaklah kamu ihsan dalam menyembelihnya. Jadi apabila dilarang kita ataupun diperintahkan kita membunuh sesuatu binatang seperti cicak ni, tak bolehlah kita makan. Kalau boleh makan, tak payah bunuh. Kumpul saja makan. Baik. Jadi belalang ada pengecualiannya. Hadis ini lemah. Ramai mengatakan dia mauquf kepada Ibnu Umar perawinya. Tapi kalaulah benar Ibnu Umar yang katakannya, uhillat lana, dihalalkan untuk kami, maknanya hukumnya tetap marfu'. Walaupun Nabi SAW tak cakap, tetapi Ibnu Umar kata dihalalkan untuk kami, maknanya Nabi SAW yang menghalalkannya. Jadi hadis ini diamalkan oleh ulama. Baik. Apabila bangkai itu diharamkan, maka tujuan pengharamannya adalah memakan dagingnya. Adapun memanfaatkan dengan cara lain, maka dibolehkan kerana suci. Yang pertama, tulang bangkai, tanduknya dan kukunya, rambutnya, kulitnya, kalau bulunya, dan semua ini adalah suci, tidak ada dalil yang menyatakannya najis. Jadi ini masih boleh kita pakai walaupun dia bangkai. Dan ulama mempunyai kaedah dalam hal ini. Mereka membeza-bezakan anggota binatang ini kepada dua. Satu yang yang tumbuh, yang ada roh dalamnya, seperti kulit yang atau isi daging lah. Jadi ini semuanya dia tumbuh, dia hidup. Dan kalau kita cubit, kalau kita apa, rasa sakit, maknanya ada roh kat dalam. Dan ada lagi jenis anggota badan binatang itu yang tak ada rohnya, seperti kuku. So, kalau macam potong kuku dia tak rasa macam kuku kita. Dan rambut, kita gunting rambut, takkan kita terpekik sakit. Jadi maknanya tak ada roh kat situ. Begitu juga dengan bulu binatang, tanduknya. Kita boleh potong tanduk binatang, tak ada masalah. Dia tak rasa sakit. Jadi jika ia, yakni anggota binatang bangkai itu, termasuk daripada yang tidak ada roh dalamnya, maka ulama mengatakan boleh kita gunakannya. Boleh kita gunakannya. Adapun yang selain daripada itu, tidak boleh. Sebab tu kita punya pakaian banyak dibuat daripada bulu-bulu binatang, bulu kambing. Jadi bila dia potong, dia cukur tu waktu binatang tu masih hidup, nanti tumbuh lagi, cukur lagi. Tapi Nabi SAW kata dalam hadis tadi, apa yang dipotong ketika binatang itu masih hidup, maka dia bangkai. Adakah ini masuk dalam tu? Jawabnya tidak, ini dikecualikan. Az-Zuhri mengatakan berkenaan dengan tulang bangkai seperti gajah dan lain-lain, ini tulang bukan tulang rusuknya, tulang rusuknya tentu haram. Yang kita cakap ni seperti tanduknya. Aku menjumpai orang-orang dari kalangan ulama terdahulu, mereka membuat sisir, sikat, dan menjadikannya sebagai minyak. Mereka tidak melihat ada apa-apanya. Jadi kata kalangan salaf, mereka biasa memakai apa? Tulang tanduk gajah. Mereka tidak melihat ada apa-apa di situ. Demikian seperti yang diriwayatkan oleh Al-Bukhari. Dan dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, dia berkata, Ali pernah bersedekah kepada bekas hamba perempuan Maimunah seekor domba, yang ini biri-biri, kemudian mati jadi bangkai. Lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melaluinya dan bersabda, "Hala akhadtum ihabaha fadabautumuhu fantafa'tum bihi." Mengapakah kalian tidak mengambil kulitnya? Kalian dapat menyamaknya dan memanfaatkannya. Jadi walaupun dia bangkai, tak boleh kita makan. Tapi kulitnya masih kita boleh pakai. Boleh buat bekas untuk isi air. Boleh buat rebana. Jadi kita samak, kata Nabi SAW, kemudian kita memanfaatkannya. Jadi yang diharamkan adalah memakan. Adapun yang lain, yang dibolehkan, dibolehkan. Mereka lalu menjawab, sesungguhnya ia telah mati, ya Rasulullah. Kemudian Nabi SAW bersabda, innama hurrima akluha. Yang diharamkan hanyalah memakannya. Rawahul jama'ah wa ibn majah. Rawahul jama'ah illa ibn majah. Qala fihi an maimunah. Walaysa fil Bukhari walan Nasa'i dhikrud dibab. Riwayat al-jama'ah kecuali ibn majah. Yang meriwayatkannya hanya dari Maimunah. Di dalam hadis Al-Bukhari dan An-Nasa'i tidak tersebut adanya penyamakan. Dan dari Ibn Abbas radhiyallahu anhu, yang penting daripada riwayat-riwayat lain, Nabi SAW suruh mereka samak dahulu. Macam mana nak samak? Dengan cara-cara, dengan kita letakkan beberapa benda. Kadang mereka letakkan perakan limau lah, letakkan garam lah, letakkan itu dan ini. Dan mereka keringkan, nanti akan apa ni, hilanglah daripada membrannya kulit tersebut tu, sampai dia bersih, sampai dah tak ada bau, tak ada apa lagi, dah kering. Kadang diasapkan lagi supaya tak ada kutu ke apa semua, maka dah bersih lah kulit bangkai tersebut. Jadi kita boleh pakai buat kasut, buat apa semua boleh, buat kemah. Zaman dahulu rumah mereka kemah daripada kulit-kulit binatang. Dari Ibn Abbas radhiyallahu anhu, bahwasanya dia membaca ayat, katakanlah tidak aku dapati dari wahyu yang diwahyukan kepadaku sesuatu yang diharamkan, iaitu ayat dalam surah Al-An'am. Lalu dia berkata, hanyalah yang diharamkan daripadanya adalah memakannya, iaitu dagingnya, ada pun kulit dan fit berjana dari kulit, gigi, tulang, rambut dan bulu adalah halal. Begitulah riwayat Ibn Mundzir dan Ibn Hatim. Kemudian mereka membahaskan tentang lemak, bangkai. Sebelum kita cerita pasal lemak, bangkai, apa hukum susu bangkai? Lembu mati dalam susu tu masih, dalam lembu tu masih ada susu. Boleh tak kita perah lah, semuanya perah? Kita minum susu, susu fresh lah. Jadi di sini juga ada khilaf kalangan ulama. Ada yang mengatakan boleh, sebab apa? Yang diharamkan adalah dagingnya. Dagingnya bangkai. Tapi susunya kalau kita perah tetap susu bersih. Siapa minta susu sebelum dia mati? Itu satu pendapat. Pendapat kedua, haram. Najis. Kenapa? Apabila dia mati, kebangkaiannya, kematiannya itu menyeluruh satu badan termasuk susu. Jadi itu lebih lebih selamat. Dan daripada sudut kaedah, sebabnya bangkai itu diharamkan kerana ia najis. Jadi darah tu bila dah dekat dalam, dia dah mati, maka dia akan merosakkan seluruh badan tersebut. Dan ini pilihan ulama-ulama antaranya Syekh Taimin rahimahullah ta'ala, bahawa susu bangkai tak boleh kita makan, tak boleh kita minum. Jadi berkenaan dengan yang lain-lain itu, seperti lemaknya dan seterusnya pun tak boleh dimakan. Siapa kata boleh makan, memang salah lah. Cuma apa hukumnya kalau kita buat minyak untuk nyalakan api, ataupun untuk kita buat cat dan seterusnya, bukan untuk dimakan. Jadi di sini sebagian ulama mengatakan boleh. Kerana para sahabat pada waktu mereka menguasai negeri Iraq, mereka memakan keju orang Majusi yang dibuat dari infahah, yang ini daripada lumak binatang. Padahal sembelihan mereka adalah bangkai, tapi mereka pakai. Dan diceritakan dari Salman Al-Farisi radhiyallahu an, bahawa beliau pernah ditanya tentang sesuatu dari keju, samin, minyak dan himar, dan himar liar, iaitu keledai yang liar. Beliau menjawab, yang halal adalah apa-apa yang dihalalkan Allah di dalam kitabnya. Dan yang diharamkan adalah yang diharamkan Allah di dalam kitabnya. Dan apa-apa yang tidak dikemukakan adalah termasuk yang dimaafkan. Seperti dimaklumi bahawa pertanyaan tersebut berkenaan dengan keju orang Majusi pada waktu Salman menjadi wakil Umar bin Khattab untuk Madain. Jadi kalau sekarang kita dapat produk-produk dairy, susu daripada lembu, daripada Denmark ke, daripada Sweden ke, daripada negeri Eropah yang tahu mereka ni bukan orang Islam lah. Boleh tak kita makan? Jawabnya, boleh. Asalnya boleh. Kalau dia tak taruh apa-apa yang haram, najis ke kat dalamnya, asalnya boh, boleh. Sebab ni bukan daging. Kalau daging memang ada syarat-syaratnya. Daging asalnya haram. Sampai kita yakin dia halal. Kita kena faham kaedah ni. Walaupun asal makanan semuanya halal, sehingga ada dalil yang mengharamkannya, tapi untuk daging lain. Kalau kita cuba daging ke atas piring, boleh makan tak boleh makan? Kita tak tahu dah sembelih ke belum sembelih. Maka asalnya haram, tak boleh dimakan. Kerana dia ada syarat dia, dia kena sembelih apa semua. Kita tak pasti, jadi kita tak boleh makan. Oh tak boleh, ni tak payah was-was, makan aja. Sebab dia daging. Kalaupun dia daging, seolah-olah kita jumpa seekor binatang yang mati dan kita tak tahu dia mati kenapa. Jadi ini juga kita kena tinggalkan kerana asalnya adalah haram, daging adalah haram. Sama seperti wanita, maksud saya tu adalah bersenang-senang dengan wanita asalnya haram. Sampailah kita yakin dia halal, iaitu dengan pernikahan yang sah. Jadi itu semua ada kaedah-kaedahnya tentang apa hukum, apa asal hukum ni, apa asal hukum ni, apa asal hukum ni. Macam air. Kalau kita nampak air kat mana-mana pun, apa hukum dia? Kita was-was, dia bersih ke tak bersih, suci ke tak suci? Asalnya suci. Jadi dia ada kaedah kat belakang itu yang kalau kita tahu memudahkan kita. Kalau buah-buahan, sayur-sayuran kita nampak, kita jumpa, asalnya halal. Jadi ini semua kaedah-kaedah dalam bab-bab ini yang memudahkan kita, insyaAllah, kalau kita tahu. Kemudian lagi satu adalah darah. Darah yang sedikit dimaafkan. Dari Ibn Jurayj mengenai firman Allah Ta'ala, audaman masfuhan, ini darah yang mengalir. Dia berkata yang dimaksudkan masfuh adalah darah yang dialirkan. Darah yang masih tersisa pada urat tidaklah mengapa. Dan ini disepakati oleh ulama yang saya tahu. Tetapi maksud je, kalau kita pergi beli ayam kan, nanti dia potong-potong, nanti terpercik ayam, apa ayam dia pula, terpercik dia, darah dia kena kita, najis ke tidak? Jawabnya tidak, tidak najis. Kenapa? Sebab darah yang terpercik ini, yang memancut, walaupun dia memancut, dia bukan yang datang daripada kita sembelih. Dia dah memang ada kat dalam badan ayam tersebut. Jadi itu tak najis. Lepas tu yang tukang apa ni, potong-potong ayam tu, dia nak pergi sembahyang macam itu pun tak apa. Tak najis. Tapi waktu dia sembelih, memancut kena kita, itu najis. Jadi kalau orang yang buat kurban, yang sembelih tu, yang keliling-keliling tu, kalau kena ke tembok ke, kalau kena badan orang, itu najis. Tapi yang kat dalam, lepas tu dia potong, dia cop-cop tu semuanya, selepas dah disembelih, yang sasi sika, yang sisa di dalam badan binatang yang telah disembelih, maka itu dimaafkan. Itu bukan dam masfuh. Jangan salah faham. Demikianlah yang dikeluarkan oleh Ibn al-Munzir. Dan dari Abi Mikjas mengenai darah yang melekat pada leher domba sembelihan, atau darah yang berada di tempat memasak. Kadang-kadang kita nak masak, letak daging tu masih ada darah ketul-ketul, dah masak. Ia berkata tidak mengapa. Sesungguhnya yang dicegah adalah darah yang mengalir. Demikian menurut riwayat yang dikeluarkan oleh Ibnu Humaid dan Abu Syekh. Jadi ia dimaafkan. Kalau Allah dah maafkan, syariat dah maafkan, tak payah kita susah-susah nak cuci ke dan sebagainya. Sebab kalau kita nak kena cuci daging tu semuanya, amat payah dan susah. Dan dari Aisyah radhiyallahu anha, dia berkata, kami dahulu memakan daging berdarah yang melekat pada panci. Itu panci ya. Panci itu adalah periuk yang melekat pada periuk. Jadi ini semua daripada nukilan-nukilan riwayat-riwayat para ulama tabi'in dan juga sampai pada sahabat, menunjukkan bahawa darah yang sedikit dimaafkan. Sebab itu apabila jatuhnya lalat ke dalam air minuman kita, teh tarik kita, Nabi SAW kata apa? Fal yahumisha. Maksudnya hendaklah dia celupkan seluruh lalat tersebut ke dalam air. Fa inna fi ahadi janahihi da'an wa fil akhar dawaa. Kerana di salah satu daripada kepak lalat tu adalah racun, dan lagi satu dan kepak lagi sebelah ada penawarnya. Jadi celupkan semuanya. InsyaAllah tak memudarat dengan kita kalau kita nak minum. Lepas tu kita buang. Dan lalat ada darah juga. Lagi-lagi kalau dia panas, air panas, kita celupkan, maknanya dia akan mati kat dalam, jadi bangkai. Tapi dimaafkan. Kerana apa? Sedikit. Dia bukan darah yang mengalir. InsyaAllah kita berhenti di sini dahulu sebelum kita sambungkan dengan bakinya makanan-makanan yang diharamkan. Jadi setelah kita jelaskan makanan-makanan dihalalkan tu secara nas dan binatang-binatang yang diharamkan secara nas. Wallahu a'lamu bisawab. Saya ada beberapa soalan kat sini. Mungkin kita baca sempat pada pelajaran yang depan. Wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.